Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran dari kitab Al-Mumti' fi Syarhi Al-Ajrumiyah. Masyaallah muslimin azana Allah wa iyakum, para pendengar Radio Madinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini sudah sampai ke pembahasan Al-Mu'rabat bil Huruf. Pada pertemuan sebelumnya, ya, kita sudah membahas bahwa kelompok kata yang mu'rabnya dengan huruf ini ada 4, yaitu yang pertama isim musanna, kemudian yang kedua ya jamak muzakkar salim, yang ketiga isim yang 5 atau asmaul khamsah, kemudian yang keempat fi'il yang 5 atau al-af'alul khamsah. Masyaallah muslimin, dan kita ini juga sudah membahas ya mu'rabat bil huruf yang pertama yaitu musanna. Nah, pada pelajaran ini kita akan membahas mu'rabat bil huruf yang kedua, yakni jamak muzakkar salim. Sanian jam'u al muzakkar salim. Nah, kita lihat catatan kakinya. Al awal yang pertama, sumia bis salim ya li'annahu yaslamu mufraduhu min taghyir 'inda jam'ihi, ay yabqa 'ala halatihi al asliyah. Dinamakan dengan salim, ya jamak muzakkar salim. Ini kan namanya jamak muzakkar salim. Ya. Kenapa ada kata salim di belakangnya? Li'annahu yaslamu mufraduhu min taghyir. Karena bentuk mufradnya itu selamat dari perubahan. Ainda jam'ihi. Ketika jamaknya. Ai maksudnya apa? Yabqa 'ala halatihi al-asliyah. Ya, artinya dia tetap. Ya. Dia tetap dalam keadaannya yang asli. Wa innama yuzadu alaihi wawun wa nunun au ya'un wa nunun 'indal jam'i fa yuqalu fi jam'i muslimun ya muslimuna fi halati raf'i wa muslimina fi halati an-nasbi wal jarri. Hanya saja ya dia ditambahkan wawu dan nun ya, atau ya dan nun ketika jamak, maka dikatakan pada jamaknya muslimun muslimuna fi halati rafi ya ketika rafa, kemudian muslimuna ya muslimina fi halati an-nasbi wal jar, dan muslimina ini pada keadaan nasab dan jar. Jadi inilah kenapa ya jamak muzakkar salim ini dinamakan salim, karena kita melihat muslimun menjadi muslimuna. Kata muslimun ya, kata muslimunnya ini tidak berubah sama sekali. Ya, tetap muslimun, hanya saja ditambahkan wawu dan nun ya di belakangnya, atau ya dan nun di belakangnya. Nah, ini berbeda dengan jamak taksir. Kalau jamak taksir ya, contohnya babun, ini betul-betul berubah dari babun menjadi abwabun ya, jadi tidak ada unsur babnya di sana. Nah, betul-betul berubah ya. Begitupun kitabun, misalkan dari kata kitabun ini menjadi kutubun. Nah, ini benar-benar berubah bentuknya. Ta'rifuhu huwa ma dalla 'ala aktsara min itsnaini bi ziyadati wawin wa nunin au ya'in wa nunin 'ala mufradihi. Definisi ya dari jamak muzakkar salim adalah kata yang menunjukkan atas makna lebih dari dua dengan menambahkan wawu dan nun, atau ya dan nun ke bentuk mufradnya. Ya thayyib, kita lihat catatan kakinya. Asani yang kedua, wa hadhihi ziyadatu tughni 'anil ityani bi wawil 'athfi wa takrilil ismi. Fa badalan min an yuqal jaa'a zaidun wa zaidun wa zaidun, yuqalu jaa'a az-zaiduna. Dan penambahan ini ya, yakni penambahan wawu dan nun atau ya dan nun, mencukupkan dari mendatangkan wawu ataf dan mengulang-ulang isimnya. Maka sebagai ganti dari kita mengatakan jaa zaidun wa zaidun wa zaidun, nah kita katakan jaa az-zaiduna. Ya, jadi fungsi jamak muzakkar salim ini untuk meringkas. Ya, karena ketika kita mengatakan ja'al muslimun, ya ja'al muslimuna misalkan, maka itu sebetulnya ya kita meringkas dari perkataan ja'al muslimu wal muslimu wal muslimu. Nah, ketika kita mengatakan ja'a zaidun, ya ja'a zaiduna, maka ini kita meringkas ya dari kata ja'a zaidun wa zaidun wa zaidun. Inilah yang dimaksud dengan tughniya 'anil ityan bi wawil 'athfi wa takrilil ismi, ya. Mencukupkan dari mendatangkan wawu 'athf dan mengulang-ulang isim. Nah, ini keadaannya sama ya dengan musanna ya kemarin. Misaluhu al-mu'minuna wal-mu'minina. Contohnya kata al-mu'minuna wal-mu'minina, orang-orang yang beriman. Wazaiduna wazaidina, nah, ini jamaknya zaidun. Dan ini kaidahnya ya, kalau kita ingin menjamak nama ataupun membuat ia musanna harus diberi alif lam. Ya, misalkan zaidun. Nah, ini mufrad. Kalau dijadikan musanna az-zaidani, ya, harus pakai al di depannya ya, harus dipakai alif lam di depannya. Nah, ketika jamak harus ditulis az-zaiduna ya, tidak boleh kita mengatakan zaidun, zaidani, zaiduna. Karena kalau tanpa al ya, tanpa alif lam, ini tidak menunjukkan makna musanna ya. Kalau kita katakan zaidani, berarti ada orang yang namanya Zaidan ya. Tapi kalau pakai al ya, alif lam az-zaidani, ini maksudnya zaidun wa zaidun. Ya, begitu pula az-zaiduna. Nah, ini yang benar. Ini maknanya ada banyak zaid ya. Tapi kalau kita mengatakan zaiduna tanpa alif lam, nah, ini maknanya ada orang yang namanya zaidun. Jadi masyal muslimin azzaana ya wa yakum. Jadi untuk membedakan mana yang bermakna musanna dan jamak ya, dan mana yang memang namanya seperti itu, kita menggunakan al atau alif lam. Wasadiquna wasadiqina ya, dan orang-orang yang benar. Hukmuhu yurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yujarru bil ya'i. Hukumnya ya, dirafakan dengan wawu dan dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Nah, ini sering kita pelajari bahwa jamak muzakkar salim itu ketika rafa wawu ya, ketika nasab dan jar sama-sama memakai ya. Muslimuna ini untuk rafa, kemudian muslimina ini untuk nasab dan jar. Famitsalu jam'il mudzakkar salim al marfu' qauluhu ta'ala qad aflahal mu'minun. Maka contoh ya jamak mudzakkar salim yang marfu' adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Ya, kita lihat catatan kakinya. Ya, ini surat Al-Mu'minun ayat 1 ya, i'rabnya qad harfu tahqiqin. Ya, qad itu i'rabnya harfu tahqiq. Kemudian aflaha fi'lun madin mabniyun 'alal fathhi. Al-mu'minuna fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anil dhammati li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Nah, ini insyaallah mudah ya cara mengirobnya. Fal mu'minun ya, maka al mu'minun ya dari ayat qad aflahal mu'minun jam'u mudzakkarin salimun ya marfu'un li'annahu fa'ilun wa 'alamatu raf'ihi al wawu ya niyabatan 'anil dhammati. Jadi fa'ilnya ya dia sungguh beruntung orang beriman. Maka orang yang beriman di sini ini menjadi fa'ilnya. Wa 'alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anil dhammati. Dan tanda rafa'nya adalah wawu ya, sebagai ganti dari dhammah. Karena tanda asal rafa' adalah dhammah ya, makanya kita katakan niyabatan 'anil dhammati sebagai ganti dari dhammah. Masyaallah muslimin ya, kemudian wa misalu jam'il muzakkari salim al-mansub ya qauluhu ta'ala wa basyiril mu'minina. Maka contoh jamak mudzakkar salim yang mansub yang dibaca nasab adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa basyiril mu'minin ya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Nah, kita lihat catatan kakinya. Nah, ini pada surat Al-Baqarah ya, ayat 223. Basyiri ya fi'lu amrin mabniyun 'ala sukun. Ini pada asalnya perkataannya adalah basyir ya, disukun, karena ini termasuk fil amr basyara yubasyiru basyir ya fil amr, bergembiralah ya, atau berilah kabar gembira. Fil amr dimabdikan atas sukun. Wa inna ma kusira lil iltiqai asakinain, ya wa inna ma kusira lil iltiqai asakinain. Adapun ia dikasrahkan, ya. Jadi kan dibaca wa basyiril mu'minin, ya. Kan di ayatnya wa basyiri. Pakainya kasrah, bukan wa basyir. Ya, tapi wa basyiril mu'minin. Ini karena bertemunya dua sukun. Nah, ini kaidah, ya, kaidahnya. Kalau ada dua sukun, ya wa basyiril mu'minin, ya ini tidak bisa dibaca. Misalkan kita membacanya wa basyir, ya. Kemudian sama-sama disukun, al mu'minin, ini alnya juga disukun. Maka tidak bisa dibaca karena sama-sama sukun. Ya. Dan sehingga jika waqaf ya wa basyir al mu'minin, ya. Nah, nanti kalau kita wasol, mewasolkan atau meneruskan, maka harus dikasih harokat kasroh, ya. Wabashir, kemudian dikasih harokat menjadi wabashiril mu'minin. Nah, ini biar bisa dibaca. Walfa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Ya, jadi kalau dhamirnya mukhatab, ya memang dia wujuban taqdiruhu anta. Al-mu'minina maf'ulun bih mansubun. وعلامه نصبه الياء نيابه عن الفتحه لانه جمع مذكر سالم. Nah, ini cara mengirupnya seperti itu. Jadi dikatakan niabatan anil fathati karena dia mansub, ya, dinasab, dan tanda asal nasab itu adalah fathah, makanya dikatakan niabatan anil fathati liannahu jam'u mudzakarin salimun. Ya thayyib. Fal mu'minin, ya, fal mu'minina, yakni dari ayat wa basyiril mu'minin, ya, jam'u mudzakarin salimun mansubun, li'annahu maf'ulun bih, adalah jam'u mudzakar salim yang mansub, ya, yang dinasab, karena dia adalah maf'ul bihnya, ya, wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar, siapa yang diberi kabar, al mu'minin, ya, orang-orang yang beriman, maka ini adalah maf'ul bihnya. Wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan 'anil fathati. Wa misalu jam'il mudzakkar salim al-majrur qauluhu ta'ala radhiyallahu 'anil mu'minin, ya. Maka contoh jamak mudzakkar salim yang majrur atau yang dijarkan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala radhiyallahu 'anil mu'minina, ya, dalam surat Al-Fath, ya, ayat 18. I'rabnya radhiya, ya, fi'lun madin mabniyun 'alal fath. Allahu lafdzul jalalah fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu 'an harfu jarrin. Al-mu'minin ismun majrurun bi'an wa 'alamatu jarrihi al-ya' niyabatan 'anil kasrati li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Nah, tayyib, ini insyaallah sangat mudah. Fal mu'minin, ya, yang dari lafaz radhiyallahu 'anil mu'minin adalah jamak mudzakkar salim yang majrur, ya, yang dijar. Kenapa? Li'annahu subiqa bi harfi jar, ya, karena ia didahului oleh huruf jar. Wa 'alamatu jarihi al-ya'u niyabatan 'anil kasrah, ya, dan tanda jarnya adalah ya, ya, sebagai ganti dari kasrah. Ya, kita lihat sekarang fawaid wa tanbihat, ya, faedah-faedah dan catatan-catatan penting. Yang pertama, al-awal, la yajma'u jam'ul mudzakkar salim illa al-asma'ad dalata 'alal uqala min adz-dzukur. Tidaklah, ya, dijamak menjadi jamak mudzakkar salim kecuali isim-isim yang menunjukkan atas yang aqil, ya, yang berakal, min adz-dzukur. Dari dari mudzakkar. Jadi jamak mudzakkar salim ini khusus untuk kata yang mudzakkar dan juga yang akil, ya, yang berakal. Jadi kalau ghairu akil tidak boleh jamaknya mudzakkar salim. Jadi khusus jamak mudzakkar salim, ya, untuk kata yang mudzakkar dan lil akil. Fala yuqalu nasahtu an-nisaa al-mutazawwijina. Ya, maka kita tidak boleh mengatakan saya menasihati para wanita yang menikah. Ya, dengan mengatakan nasahtu an-nisaa al-mutazawwijin, ya, tidak boleh al-mutazawwijin, ya, ini tidak boleh kita mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena kata al-mutazawwijin ini adalah jamak mudzakkar. Adapun anisa ini muannats, ya. maka tidak boleh disifati dengan jamak mudzakkar salim. Wala rafa'tu al-kutuba al-mawdu'in, ya, dan juga kita tidak boleh mengatakan aku mengangkat buku-buku yang berjudul-judul atau yang bersusun-susun, ya. Rafa'tul kutuba al-mawdu'in. Jadi tidak boleh, ya. Karena al-kutub ini merupakan ghairu akil. Ya, adapun tadi Anisa, ini bukannya muzakar tapi muannas. Bal yuqalu anisa'u al-mutazawwijat. Ya, bahkan yang benar ini dikatakan anisa'u al-mutazawwijat, wanita-wanita yang menikah. Kemudian yang benar juga wal kutubu al-mawdu'ah, al-mawdu'ah, dan kitab-kitab yang berjudul-judul atau yang disusun-susun. Nah, jadi jamak mudzakkar salim ini khusus untuk yang pertama mudzakkar, kemudian yang kedua lil aqil atau yang berakal. Asani laisa min jam'il mudzakkar salim syayatinu wa masakin, ya. Bukanlah jamak mudzakkar salim ini termasuk kata syayatin dan masakin, ya. Sekalipun ada ya dan nun. Ya, kita lihat kalimatnya. Syayatin, ya, syayatin, ya, para syaitan. Nah, di situ ada ya-nya. Kemudian masakin juga ada ya dan nun-nya, ya. Wa innama huma min jam'it taksir. Alasannya apa? Alasannya keduanya ini adalah jamak taksir, bukan jamak mudzakkar salim. Kenapa? Li'anna nunahuma ya asliyah. Karena nun keduanya adalah asli. Jadi nun, ya, jadi nun dalam lafaz syayatin dan masakin ini bukan tambahan. Dia adalah asli, ya, nun asli dari syaitan menjadi syayatin, ya, kemudian miskin menjadi masakin. Li wujudiha fil mufradi syaitanun wa miskinun. Ya, karena keberadaan nunnya pada isim mufradnya syaitan wa miskin. Nah, lihat, ya, ada nunnya. Jadi ini memang asli, ya, bukan tambahan. Jadi bukan jamak mudzakkar salim. Wa nunu jam'il mudzakkar salim la takunu ila zaidatan maftuhatan. Dan nun, ya, pada jamak mudzakkar salim ini tidak layak kecuali bersifat tambahan, ya, dan ia difathahkan. Qala ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Ya, sesungguhnya sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin dan para amil yang mengurusi sedekah. Ya, thayyib, insyaallah mungkin cukup sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.